Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 30 Desember 2018. Bertepatan 22 Rabiul Tsani 1440 Hijriah. Salat bagian ke-17. Menyempurnakan rukuk dan sujud. An Abi Hurairah qala, Shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman summan sarafa faqala, ya fulanu ala tuhsinu salataka, ala yang durul musalli idza shalla kaifa yusalli, fa innama yusalli li nafsihi, inni wallahi lau basiru man warai kama ubsiru min baina yadayya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Setelah selesai salat, beliau bersabda, "Wahai fulan, mengapa kamu tidak memperbagus salatmu? Mengapa orang yang salat tidak memperhatikan ketika salat bagaimana ia salat? Sesungguhnya ia salat itu untuk kebutuhan dirinya sendiri. Sesungguhnya aku demi Allah, aku bisa melihat orang yang di belakangku sebagaimana aku melihat orang yang berada di depanku." Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 319, nomor 108. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Hal tarawna qiblati hahuna? Fa wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala sujudukum. Inni la arakum wara'a dhahri." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian bisa melihat kiblatku di sini? Demi Allah, tidak ada yang tersembunyi dariku rukuk kalian dan tidak pula sujud kalian. Sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku." Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 318, nomor 109. An Anas bin Malik anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, "Aqimur ruku'a wassujuda, fa wallahi inni la arakum min ba'di wa rubbama qala min ba'di dhahri idza raka'tum wa sajadtum." Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sempurnakanlah rukuk dan sujud. Demi Allah, sungguh aku bisa melihat kalian dari belakangku." Terkadang beliau bersabda, "Dari belakang punggungku apabila kalian rukuk dan sujud." Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 319, nomor 110. An Anasin anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, "Atimmur ruku'a wassujuda. Fa wallahi inni la arakum min ba'di dhahri idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum." Rawahu Muslim. Dari Anas bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sempurnakanlah rukuk dan sujud. Demi Allah, sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku ketika kalian rukuk dan ketika kalian sujud." Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 320, nomor 111. Bacaan rukuk. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, "Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghufirli yata'awwalul qur'ana." Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca di dalam rukuknya dan sujudnya, "Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghufirli." Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan mujimu ya Allah, ampunilah aku. Beliau mengamalkan perintah Al-Quran, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Quran Surat An-Nasr ayat 3. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 199. An Aisyah taqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli yata'awwalul qur'ana, rawahul muslim. Dari Aisyah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca di dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Beliau mengamalkan perintah Al-Qur'an, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Quran surat An-Nasr ayat 3, hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 350 nomor 217. An Mutarrif bin Abdullah bin Sihiri anna Aisyata nabba'athu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun rabbul malaikati warru, rawahu Muslim. Dari Mutarrif bin Abdullah bin As-Sikhir bahwasanya Aisyah memberitahukan kepadanya bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam rukuk dan sujudnya, subuhun quddusun rabbul malaikati warru, Tuhan yang maha suci lagi maha bersih, Tuhannya para malaikat dan ruh. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 353 nomor 223. An Hudzaifah qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatahal baqarata faqultu yarka'u indal mi'ati summa madha faqultu yusalli biha fi raq'atin famadha faqultu yarka'u biha summa ftatahan nisa'a faqara'aha summa ftataha ali imrana faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwaza summa raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal 'azimi fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi summa qala sami'allahu liman hamidah summa qala summa qama tawilan qariban mimma raka'a summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, rawahu Muslim. Dari Hudzaifah ia berkata, saya pernah pada suatu malam salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah membaca Al-Fatihah, beliau memulai dengan membaca surat Al-Baqarah. Aku berkata dalam hati, mungkin beliau akan rukuk setelah membaca 100 ayat. Tetapi beliau melanjutkan bacaannya. Lalu aku berkata dalam hati, mungkin beliau akan membaca surat Al-Baqarah untuk 2 rakaat. Ternyata beliau melanjutkan bacaannya. Aku berkata dalam hati, mungkin setelah selesai membaca surat Al-Baqarah itu, beliau akan rukuk. Ternyata beliau melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa sampai selesai, kemudian membaca surat Ali Imran sampai selesai. Dan beliau membaca dengan tartil. Apabila melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Apabila melewati ayat permohonan, beliau memohon. Apabila melewati ayat mohon perlindungan, beliau memohon perlindungan. Kemudian beliau rukuk dan membacanya, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Dan rukuk beliau lamanya seperti berdirinya. Kemudian beliau bangkit dari rukuk mengucap, sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Kemudian beliau berdiri lama, hampir sama dengan lama rukuknya. Kemudian beliau bersujud, dan dalam sujudnya beliau membaca, subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dan adalah sujud beliau hampir sama lamanya dengan berdirinya. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 536 nomor 203. An Hudzaifata annahu shalla ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azimi wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa ma ata'ala ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala wa ma ata'ala ayati adabin illa waqafa wa ta'awwadha rawahu Tirmizi. Dari Hudzaifah bahwasanya ia pernah sholat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam rukuknya, Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Dan dalam sujudnya membaca, Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dan tidaklah beliau melewati ayat rahmat, melainkan beliau berhenti, lalu memohon rahmat. Dan tidaklah beliau melewati ayat azab, melainkan beliau berhenti, lalu memohon perlindungan dari azab. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 1 halaman 164, nomor 261. Ia berkata, ini hadis Hasan Sahih. An ibni Mas'udin, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza raka ahadukum, faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azimi salasa marratin faqad tamma ruku'uhu wa dhalika adnahu wa idza sajada faqala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la salasa marratin faqad tamma sujuduhu wa dhalika adnahu rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian dalam rukuknya membaca subhana rabbiyal azim paling sedikit 3 kali, maka sungguh ia telah menyempurnakan rukuknya. Dan apabila sujud membaca subhana rabbiyal a'la paling sedikit 3 kali, maka sungguh ia telah menyempurnakan sujudnya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 1 halaman 164, nomor 260. Dhaif. Hadis ini munqati', yakni sanadnya terputus karena Aun bin Abdullah, yakni perawi, tidak bertemu dengan Ibnu Mas'ud. An Auf bin Malik al-Asja'i qala, qumtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatan, faqama faqara'a suratal baqarati la yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala wa la yamurru bi ayati adabin illa waqafa fata'awwada qala thumma raka'a bi qadri qiyamihi yaqulu fi ruku'ihi subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamati thumma sajada bi qadri qiyamihi thumma qala fi sujudihi misla zalika summa qama faqara'a bi ali imrana summa qara'a suratan suratan rawahu Abu Dawud. Dari Auf bin Malik al-Asja'i ia berkata, saya pernah sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdiri beliau membaca surat Al-Baqarah. Tidaklah beliau melewati ayat rahmat, melainkan beliau berhenti lalu memohon rahmat. Dan tidaklah beliau melewati ayat azab, melainkan beliau berhenti, lalu memohon perlindungan dari azab. Auf berkata, kemudian beliau rukuk, seukur lamanya beliau berdiri. Beliau membaca di dalam rukuknya, Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Maha suci Tuhan yang mempunyai keperkasaan, kekuasaan, kesombongan dan keagungan. Setelah itidal, kemudian beliau sujud, seukur lamanya beliau berdiri, dan beliau membaca di dalam sujudnya seperti bacaan rukuk itu juga. Kemudian beliau berdiri, lalu membaca surat Ali Imran. Kemudian beliau membaca satu surat, satu surat. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 230. Nomor 873. An Anas bin Malik qala, ma sallaitu wara'a ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallama asbaha salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min hadzal fata, yakni Umar bin Abdullahil Azizi. Qala fa hazarna fi ruku'ihi ashra tasbihatin wa fi sujudihi ashra tasbihatin, rawahu Abu Dawud. Dari Anas bin Malik ia berkata, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah salat di belakang siapapun yang salatnya lebih menyerupai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dari anak muda ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Anas berkata, kami memperkirakan di dalam rukuknya dia membaca 10 tasbih dan dalam sujudnya juga 10 tasbih. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 234, nomor 888. Bangkit dari rukuk dan iktidal. Apabila telah selesai rukuk, maka hendaklah kita bangkit dari rukuk dengan mengangkat dua tangan hingga sejajar dengan dua bahu atau telinga, sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian disusul dengan membaca Rabbana walakal hamdu atau bacaan iktidal yang lain. An Salim ibn Abdullah, anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fis salati fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hatwa mankibaihi wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mislahu wa idza qala sami'allahu liman hamidah fa'ala mislahu wa qala rabbana walakal hamdu wa la yaf'alu dhalika hina yasjudu wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujudi, rawahul Bukhari. Dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat memulai dengan takbir. Beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua bahunya ketika bertakbir. Dan apabila takbir untuk rukuk, beliau melakukan seperti itu. Dan apabila mengucap sami Allahu liman hamidah, beliau melakukan seperti itu. Dan beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan beliau tidak mengerjakan yang demikian itu, yakni mengangkat tangan ketika akan sujud dan tidak pula ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 180. An Abi Hurairah qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu summa yukabbiru hina yarka'u summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i summa yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu summa yukabbiru hina yahwi sajidan summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yukabbiru hina yasjudu summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yaf'alu misla dhalika fis salati kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yakumu minal masna ba'dal julusi, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri sholat, beliau bertakbir ketika berdiri memulai sholat. Kemudian bertakbir ketika akan rukuk. Kemudian membaca, sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya bangkit dari rukuk. Kemudian membaca, Rabbana walakal hamdu dalam keadaan berdiri tegak. Kemudian beliau bertakbir ketika menunduk sujud. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian beliau bertakbir ketika menunduk sujud. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud kedua. Kemudian beliau berbuat seperti itu dalam setiap rakaat sholatnya sampai selesai. Dan beliau bertakbir ketika bangun dari rakaat kedua setelah duduk at-tahiyat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 293, nomor 28. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamida, wa qulna Allahumma rabbana lakal hamdu, fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Karena barang siapa yang ucapannya itu bertepatan dengan ucapannya para malaikat, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 193. An ibni Abi Aufa qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu minar ruku'i qala, sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abu Aufa ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat punggungnya dari rukuk, beliau membaca sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Semoga Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesudah, dari sesuatu sesudah itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 346, nomor 202. An Abi Sa'idil Khudri qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala, rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ahlas sana'i wal majdi, ahakku ma qalal abdu, wa kuluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau membaca Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul mil'us samawati wal ardi wa mil'us ma syi'ta min syai'in ba'du, ahlus sana'i wal majdi, ahakku ma qalal abdu wa kulluna, ahlas sana'i wal majdi, ahakku ma qalal abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Ya Tuhan kami, bagimu segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudah itu. Wahai Tuhan yang mempunyai sanjungan dan keagungan, yang lebih berhak dari apa yang diucapkan hamba, dan kami semua adalah hamba-Mu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi terhadap apa yang Engkau halangi. Dan tidaklah bermanfaat orang yang mempunyai kekayaan, dari Engkaulah kekayaan itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 347, nomor 205. An Rifa'ata bani Rafi'in Az-Zuraqiyyi qala, kunna yawman nusalli wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, falamma rafa'a ra'sahu minar raq'ati qala, Sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falaman sarafa qala, manil mutakallim? Qala, ana. Qala, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Rawahul Bukhari. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi ia berkata, dahulu pada suatu hari kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mengangkat kepalanya bangkit dari rukuk dan membaca Sami Allahu liman hamidah, ada seorang laki-laki yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Tuhan kami, dan bagimu segala puji, pujian yang banyak dan baik lagi diberkahi di dalamnya. Maka setelah selesai sholat, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Maka orang laki-laki itu menjawab, saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat malaikat 30 lebih berebut untuk mendapatkan ucapan itu. Siapa di antara malaikat itu yang lebih dulu mencatatnya? Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 193. An Majza'ata bin Zahirin qala, sami'tu Abdullah bin Abi Aufa yuhaddisu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu, Allahumma lakal hamdu mil'us samai wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bisalji wal baradi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minal zunubi wal khotoya kama yunakas saubul abiyadu minal wasakhi. Rawahu Muslim. Dari Majza'ah bin Zahir ia berkata, saya mendengar Abdullah bin Abu Aufa menceritakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam membaca setelah bangkit dari rukuk, Allahumma lakal hamdu mil'us samai wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bisalji wal baradi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minaz zunubi wal khotoya kama yunakas saubu abyadu minal wasakhi. Ya Allah, bagimu segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu sesudah itu. Ya Allah, sucikanlah diriku dengan salju, embun dan air yang dingin. Ya Allah, sucikanlah diriku dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 346, nomor 204. Di samping bacaan i'tidal di atas, masih ada bacaan i'tidal yang lain yang tidak disebutkan di sini. Bersambung.